Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Pagi hari ini masuki bulan Ramadan, yakni tanggal 2 Ramadan 1438 Hijriah. Kita lanjutkan pembahasan tentang sirah dakwah at-tauhid yang ditegakkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sekaligus sirah Ad-Daulah As-Saudiyah, Daulatul Tauhid wa As-Sunnah. Fa kita sengaja memilih waktu di jam pagi hari ini. Semoga waktu ini adalah waktu yang munasib untuk kita menyelesaikan perjalanan Ad-Daulah As-Saudiyah Ats-Tsalitsah yang kemudian nanti akan berubah menjadi Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang bagaimana perjalanan Al-Imam Abdurrahman bin Faisal bersama keluarganya yang beliau akhirnya setelah melewati atau berjalan melewati beberapa negeri, maka beliau terakhir singgah di atau tinggal di Al-Kuwait, negara yang sekarang menjadi negara Kuwait. Berlanjut perjalanan atau sebelum itu, posisi beliau ketika berada di Kuwait merupakan posisi yang resmi, bukan posisi yang ilegal. Beliau posisi yang resmi diakui oleh negara, bahkan diberi gaji oleh negara untuk kehidupan beliau. Nah, di tengah-tengah beliau berada di Kuwait, dalam perjalanan atau pengasingan di Kuwait, beliau terus membina dan mendidik anggota keluarganya, termasuk putra-putra beliau. Walaupun beliau harus menghadapi gejolak politik, perebutan kekuasaan yang ada di Kuwait, antara para bangsawan Kuwait terjadi persaingan kekuasaan, perebutan kekuasaan dari anak-anak atau putra-putra Ibn As-Sabah. Singkat cerita, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, bahwa beliau atau karena perselisihan yang ada, akhirnya melibatkan Imarah Al-Rashid yang ada di Najd. Kita tahu bahwa kondisi terakhir di Najd, kekuasaan dipegang oleh Imarah Al-Rashid. Yang sebenarnya perjalanan Imarah Al-Rashid ini tidak atau merupakan bentuk jasa dari Ahlus Su'ud. Karena raja atau penguasa atau amir pertama Abdullah bin Rashid adalah teman dekatnya Al-Imam Faisal. Dan memang berdirinya Al-Rashid di Jabal Shammar itu awalnya adalah ditunjuk oleh Amir Faisal dan merupakan gubernur, salah seorang gubernur beliau, Amir Faisal. Namun dalam perjalanan waktu, setelah Al-Imam Faisal meninggal, kemudian setelah meninggal pula Abdullah bin Rashid, dua teman ini, timbul perselisihan di kalangan anak-anak mereka. Sampai perselisihan itu berujung pada jatuhnya Ad-Daulah As-Saudiyah Ats-Tsaniyah, dan Najd dipegang atau dikuasai oleh Imarah Al-Rashid. Perselisihan yang terjadi di Kuwait akhirnya melibatkan Abdul Rashid. Nah, sehingga terjadi ketegangan-ketegangan hubungan antara Mubarak bin Sabah dengan Muhammad bin Abdullah bin Rashid, hingga mengantarkan kedua belah pihak saling bertempur, saling bertemu di sebuah daerah yang dikenal dengan As-Sarif. Setelah sebelumnya pasukan Kuwait yang di situ ada juga Al-Imam Abdurrahman bin Faisal bersama kedua putranya Abdul Aziz dan Muhammad. Abdul Aziz bin Abdurrahman dan Muhammad bin Abdurrahman, karena mereka digerakkan oleh Imam atau Amir Kuwait untuk juga turut bertempur. Setelah pasukan ini singgah di Syauka, yang kemudian berujung pada sebuah pertempuran yang dikenal dengan Ma'raka As-Sarif, Ma'rakatus Sarif, dan ini terjadi pada tahun 1318 Hijriah. Nah, di tengah-tengah situasi yang tegang, nyaris atau hampir-hampir kedua belah pihak bertemu, kedua pasukan ini bertemu, di saat itulah sebuah ide muncul dari Al-Imam atau Al-Amir Abdul Aziz bin Abdurrahman untuk beliau segera berangkat menuju ke arah Riyadh. Dari daerah Syauka, beliau segera menuju ke arah Riyadh. Nah, pergerakan beliau ini pun bukan pergerakan yang ilegal, namun pergerakan yang legal dari sisi strategi tempur. Ada dua versi. Dalam beberapa sumber disebutkan, versi pertama, bergeraknya beliau ke arah Riyadh itu benar merupakan ide spontanitas dari beliau. Ide spontanitas dari beliau, beliau pun segera memanfaatkan situasi untuk bergerak bersama beberapa pasukan ke arah Riyadh. Perlu diketahui bahwa Riyadh bukan ibu kota Imarah Al-Rashid. Riyadh bukan ibu kota Imarah Al-Rashid. Ibu kota Imarah Al-Rashid ada di Ha'il. Ada di daerah yang bernama Ha'il. Sementara Riyadh merupakan salah satu provinsi dari Imarah Al-Rashid yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Dab'an. Amir Riyadh di bawah pemerintahan Al-Rashid itu adalah Abdurrahman bin Dab'an. Ini versi pertama, bahwa itu merupakan iktirah min indihi wa mubadara minhu, ide dari beliau sendiri dan spontanitas dari beliau. Sumber lain menyebutkan bahwa itu merupakan bagian dari strategi tempur global. Merupakan bagian dari strategi tempur global, yaitu digerakkannya di antara beberapa pasukan menuju ke Riyadh oleh pimpinan Kuwait. Baik itu versi pertama maupun versi kedua ditegaskan oleh penulis tarikh Mamlakah Al-Arabiyah. Sawa'un akana hadza am dzaka fa inna ulaikal qada qad ra'au sawab fathi jabahat muta'addida didda khasmihim. Baik versi pertama maupun versi kedua, ya, mana yang benar wallahu alam. Namun yang jelas, para komandan militer, para komandan tempur waktu itu memang strateginya adalah membuka sekian front pertempuran ketika menghadapi pasukan Al-Rashid. Sehingga di sana di samping ada beberapa satu bagian yang akan nanti bergerak ke arah Sarif dari Syauka ini, di sana juga memang dibuka pertempuran atau jabhah front-front pertempuran yang lainnya, sehingga tidak terkonsentrasi pada satu daerah saja. Nah, perjalanan Al-Imam atau Al-Amir Abdul Aziz dari Syauki atau Syauka atau Syauki, nah, membutuhkan waktu 2 hari, dan beliau berhasil masuk ke kota Riyadh tanpa ada kesulitan, karena memang bangunan benteng atau tembok benteng yang ada di Riyadh pada waktu itu sudah dihancurkan oleh Muhammad bin Rashid. Maka dengan mudah beliau bergerak mengepung Amir Riyadh pada saat itu, yaitu Abdurrahman bin Dab'an. Ala kulli hal, datangnya beliau ke Riyadh sama sekali tidak ada maksud atau tidak ada pikiran untuk merebut Riyadh. Namun ada satu sisi penting datangnya beliau ke Riyadh, yakni beliau bisa, dengan masuknya beliau ke Riyadh, beliau bisa mengetahui kondisi Riyadh dan beliau bisa memastikan bahwa para penduduk Riyadh secara khusus dan penduduk Najd secara umum masih menantikan kedatangan Ahlu Su'ud kembali memimpin dan memerintah daerah tersebut. Ala kulli hal, kemudian peristiwa pertempuran di Sharif, Ma'rakatus Sharif, tahun 1318 pada bulan Dzulqa'dah itu, yang bertepatan dengan 1901 Masehi, pasukan Kuwait mengalami kekalahan yang mengharuskan mereka untuk mundur kembali pulang ke Kuwait. Demikian pula Al-Amir Abdul Aziz pun menarik pasukannya dari Riyadh kembali pulang bersama ayahandanya menuju Al-Kuwait. Adapun tentang sosok atau figur Al-Amir Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Faisal, sudah kita singgung pula pada pertemuan terakhir. Beliau lahir pada tahun 1293 Hijriah, bertepatan dengan 1876 Masehi, sehingga beliau yang mengiringi ayahandanya keluar dari Riyadh, menemani ayahanda keluar dari Riyadh, ya, menuju Bahrain dan terus hingga akhirnya singgah atau tinggal di Kuwait itu pada usia 17 tahun. Pada usia 17 tahun. Abdul Aziz dan juga putra-putra Al-Imam Abdurrahman lainnya, Muhammad, ya, Sa'ad, terbina dan terdidik dalam situasi yang pahit karena mereka harus mengalami atau menempuh perjalanan di medan yang keras, yaitu Sahra As-Sarimah, menempuh jalur padang pasir yang luas. Namun hal ini merupakan pendidikan dan penggembelengan terhadap beliau, karena memang anak-anak bangsawan pada waktu itu termasuk Al-Amir Abdul Aziz mesti dididik di atas kemampuan sebagai pemimpin, sehingga bekal-bekal, ya, memainkan senjata, bekal-bekal memimpin pasukan, strategi tempur, itu mesti pendidikan yang dikenyam oleh para bangsawan Ahlu Su'ud dan para bangsawan pada umumnya. Namun Al-Imam atau Al-Amir Abdul Aziz, beliau diberikan kelebihan yaitu Al-Zaka, kecerdasan, yang ini membuat beliau menguasai teknik-teknik itu semua dalam usia beliau yang sangat masih belia dengan penguasaan yang cukup bagus. Di samping pendidikan usuluddin, usulul aqidah, yang ini merupakan kewajiban ala kulli muslim, terkhusus hadhil usrah, keluarga ini Ahlu Su'ud, tidak seperti keluarga-keluarga bangsawan yang lainnya, mereka memiliki komitmen untuk terus mengawal dan menegakkan dakwatu tauhid, dakwatu sunnah yang telah ditegakkan sejak awal oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan ini sudah dicanangkan oleh Al-Imam Muhammad bin Su'ud Ahlu Su'ud sejak awal berdirinya Ad-Daulah As-Su'udiyah. Maka pelajaran Mabadi'ul Qira'ah pelajaran Al-Kitabah, pelajaran tilawatul Quran, ini sesuatu yang mesti diterima oleh anak-anak atau putra-putra Ahlus Su'ud. Dan Abdul Aziz memiliki sebuah kebiasaan, beliau sering duduk dengan para qada, para pimpinan, baik itu dari kalangan keluarga maupun al-muqarrabun, orang-orang dekat, kalau keluarga dari kalangan Ahlus Su'ud sendiri, ataupun orang-orang besar dari pihak atau tokoh-tokoh yang dekat dengan Ahlus Su'ud, terutama dari kalangan Ahlus Syekh. Beliau sering duduk dan berteman dengan para ulama, para zu'ama. Maka hal ini memberikan pendidikan besar terhadap urusan din, ya, tarikh, adab, dan kisah-kisah keberanian dan kepahlawanan para pimpinan tersebut, baik dulu maupun sekarang. Di samping beliau mengerti keadaan yang ada, yang terjadi di tengah-tengah Ahlus Su'ud sendiri, peristiwa sebelumnya, bagaimana yang peristiwa itu berujung pada jatuhnya atau terusirnya ayahanda beliau dari Riyadh. Beliau pun mengerti, memahami hal ini. Maka benar-benar beliau menjadikan itu semua sebagai durus wal ibar, durus dan pelajaran. Kiprah politik beliau pertama kali sudah beliau lakukan, yakni beliau sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik kenegaraan sejak usia beliau yang sangat belia, yaitu tatkala terjadi negosiasi, ya, menghadapi kepungan Ahlur Rasyid terhadap kota Riyadh yang terjadi pada 1308, ya, dan ini sudah kita singgung, ya, yang diutuslah oleh ayahanda beliau Abdurrahman bin Faisal beberapa tokoh besar, yaitu dua syekh, Syekh Abdullah bin Abdul Latif dan Syekh Hamad bin Faris, ya, dan adik beliau, adik Syekh Al-Imam Abdurrahman, yaitu Muhammad bin Faisal, dan putranya yaitu Abdul Aziz. Pada saat itu masih berusia 15 tahun. Ya, 15 tahun. Tentu saja ini pun memberikan pengaruh yang besar pada diri Abdul Aziz, yaitu kemampuan melakukan diplomasi dan negosiasi. Maka demikianlah beliau memiliki bekal, ya, akal, kecerdasan, pengalaman, dan juga apa? Mulazamah, mujalasah dengan orang-orang besar, di samping pendidikan din, pendidikan agama yang mapan, yang beliau terima dari, beliau dapatkan di tengah-tengah keluarga beliau sendiri. Demikian pula pengalaman beliau memimpin pasukan yang beliau gerakkan ke kota Riyadh, ini pun memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pergerakan beliau selanjutnya. Karena dua hal yang beliau dapatkan, atau dua hal yang tampak dari para penduduk Najd. Yang pertama, dukungan dan kerinduan mereka untuk kembalinya Ahlus Su'ud memimpin dan memerintah Najd. Di sisi lain, mereka selama ini mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kurang baik dari Imarah Ahlur Rasyid, yang ini benar-benar membuat atau semakin menjadikan para penduduk Najd merindukan kepemimpinan Ahlus Su'ud. Sepulang dari Kuwait, Al-Amir Abdul Aziz benar-benar melihat kondisi bahwa inilah saatnya yang tepat untuk mengembalikan kekuasaan Ahlus Su'ud, mengembalikan negara Tauhid di Najd. Segera beliau meminta izin kepada sang ayahanda untuk melakukan itu dan meminta izin kepada Amir Kuwait. Namun kedua pihak ini berbeda pendapat. Ya, ayahanda memandang belum saatnya. Satu, melihat putra beliau yang masih berusia muda. Yang kedua, beliau melihat kemampuan atau persiapan kekuatan militer belum memadai, sehingga pergerakan apapun yang dilakukan oleh putranya, beliau khawatirkan akan berdampak negatif ya, kepada sang putra sendiri dan kepada keluarga Ahlus Su'ud yang berada di Kuwait. Sebaliknya, Mubarak bin Sabah Amir Kuwait memberikan ta'yid wa tasyji, dukungan kepada Abdul Aziz. Kenapa? Karena pergerakan Abdul Aziz akan menguntungkan Kuwait dalam rangka menghadapi ambisi politik Imarah Al-Rashid. Ala kulli hal, hadzal ibn al-Barr, putra yang sangat berbakti kepada ayahandanya ini, terus memohon dan meminta izin kepada ayahanda supaya diizinkan. Hingga akhirnya pada pertengahan awal tahun 1319 Hijriah berhasil ya, membuahkan hasil upaya yang terus menerus ya, upaya yang menggebu dan kokoh ini tadi membuahkan hasil. Ayahanda pun mengizinkan. Maka bergeraklah atau dipersiapkanlah ya, senjata, kendaraan dan yang lainnya yang memang perlu disiapkan, dan beliau pun berangkat tidak dengan pasukan besar. Beliau pun berangkat namun tidak membawa pasukan besar, disebutkan dalam beberapa sumber sejarah tidak lebih dari 40 orang. Tidak lebih dari 40 orang. Begitu keluar, Abdul Aziz bersama pasukannya ini tidak langsung menuju Najd. Tidak langsung menuju Najd. Kenapa? Karena pasti pergerakan apapun dari Kuwait akan segera terpantau oleh Ar-Rashid. Iya. Pergerakan apapun, sekecil apapun dari Kuwait akan segera terpantau oleh Al-Rashid, karena Al-Rashid memang saat-saat itu mentargetkan serangannya ke wilayah Kuwait. Maka dengan jumlah pasukan yang tidak banyak ini tadi, hanya 40 orang. Ya. Kemudian pergerakan tidak langsung ke arah Najd. Maka ini merupakan strategi yang cukup jitu untuk tidak menimbulkan kegaduhan dan tidak menimbulkan perhatian dari pihak manapun. Maka gerakan menuju ke wilayah-wilayah pedalaman, wilayah-wilayah padang pasir, wilayah-wilayah badui kalau bahasa kita, yakni para kabail. Wabil khusus beliau bergerak ke arah Ujman di wilayah atau daerah Ahsa, wilayah yang bernama daerah wilayah kabila Ujman yang berada di wilayah Ahsa. Maka ini semua sebagai tamwih, ya, sebagai bentuk apa istilahnya, pengkelabuan. Nah, supaya tidak dikenal atau terdeteksi oleh lawan. Namun demikianlah, dalam perjalanannya banyak kabail yang siap bergabung. Subaik, Suhul, Alu Murrah itu pada bergabung dengan pasukan ini. Ya, sehingga sampai terkumpul 1000 muqatil. 1000 tentara. Ya, yang siap mendukung Abdul Aziz Alu Saud melakukan misinya ke Riyadh. Maka tentu saja kondisi ini benar-benar atau berita ini segera diketahui Al-Rashid, dan Al-Rashid pun tidak tinggal diam. Segera dia melapor ke Daulah Utsmaniyah. Ya, segera dia melapor ke Daulah Utsmaniyah, yang Daulah Utsmaniyah sejak awal memang ada catatan besar bahwa mereka tidak simpatik sama sekali dengan Al-Saud. Nah, sejak awal berdirinya Daulah As-Saudiyah. Sehingga kabilah-kabilah yang tadinya bergabung atau siap bergabung dengan Al-Saud pun khawatir, ketakutan, dan ini mereka melihat akan beresiko. Iya, akan beresiko. Maka mereka pun memilih untuk menahan diri. Memilih untuk menahan diri. Sehingga pasukan tadi yang dibawa oleh Abdul Aziz tetap seperti kondisi semula, yaitu tidak lebih dari 40 orang. Maka 40 orang ini tadi bergerak ke sebuah daerah yang bernama Yabrin. Daerah yang bernama Yabrin yang berada di antara Qatar dan Rubuk Khali. Berada di daerah Yabrin ini, ada di daerah itu antara Qatar kalau sekarang dengan Rubuk Khali. Rubuk Khali itu padang pasir yang luas yang enggak ada penghuninya. Ya, Rubuk Khali. Untuk apa? Kembali merumuskan, mengatur strategi dengan lebih matang dan lebih hati-hati. Nah, untuk merumuskan strategi, mengatur strategi kembali dengan lebih matang dan lebih berhati-hati. Melihat atau mendengar kabar ini, ayahanda sempat tegang. Karena tadi sempat didukung oleh Qabail, kemudian tiba-tiba ditinggal lagi dukungannya. Ayahanda Abdurrahman mendengar berita ini sempat tegang dan meminta putranya untuk kembali pulang. Namun itu tidak membuat surut langkah Abdul Aziz. Tidak membuat surut langkah Abdul Aziz, dan justru menambah tekad beliau untuk melanjutkan misinya. Yakni beliau memandang bukan dengan cara membawa pasukan besar memang. Beliau melihat bahwa yang paling jitu atau lebih tepat adalah strategi gerilya. Strategi gerilya dengan tidak melibatkan banyak orang. Maka pada tanggal 21 Ramadan, pada tanggal 21 Ramadan tahun 1319 Hijriah, Abdul Aziz bin Abdurrahman bersama pasukannya bergerak dari Yabrin menuju Riyadh. Pergerakan tidak dilakukan di siang hari, namun dilakukan malam hari. Siang hari mereka sembunyi, malam baru bergerak. Terus begitu, siang sembunyi, malam baru bergerak. Sehingga dari pergerakan ini sejak tanggal 21 Ramadan, tanggal 5 Syawal mereka sudah tiba di Riyadh. Tanggal 5 Syawal pasukan ini, pasukan kecil ini sudah tiba di Riyadh. Dan Abdul Aziz membagi 40 orang ini menjadi 3 bagian. Ya, membaginya menjadi 3 bagian. Bagian pertama beliau tugaskan untuk siap siaga di dekat kendaraan. Ya, di dekat kendaraan. Itu malam hari ini. 3 bagian ini atau 1 bagian ini siap siaga di dekat kendaraan. Beliau katakan, kalian bersiap di sini sampai subuh. Siaga di sini sampai subuh. Jika sudah subuh datang, tidak ada kabar dari saya, kalian selamatkan diri masing-masing. Ya, selamatkan diri masing-masing. Yang jelas tugasnya siap siaga di sini sampai subuh. Ini bagian pertama. Bagian kedua, beliau tugaskan untuk bersiaga di dekat mazari', kebun kurma. Bagian kedua ini dipimpin oleh saudaranya, Muhammad bin Abdul Aziz. Muhammad bin Abdurrahman. Dipimpin oleh saudara beliau, beliau tugaskan untuk siaga di sini. Iya. Sampai datang perintah berikutnya. Sampai datang perintah berikutnya. Kemudian yang ketiga, yang ini beliau pimpin sendiri, itu terdiri dari 7 orang saja. Ya, 7 orang saja. Pasukan ini, 7 orang ini yang akan masuk ke Riyadh. Ya, 7 orang inilah yang akan bergerak masuk ke dalam Riyadh. Dan beliau sudah tahu peta kondisi Riyadh setelah apa? Berhasil masuk pada tahun sebelumnya. Nah, maka berangkatlah pasukan ini, 7 orang ini tadi. Dan tidak ada kesulitan, karena memang benteng kota Riyadh sudah hancur, sehingga mereka bisa masuk, ya, 7 orang ini masuk dengan mudah. Pertama kali target serangan adalah ke sebuah rumah yang terletak posisinya di samping rumah Ajlan bin Muhammad. Ajlan bin Muhammad ini adalah pimpinan Riyadh pada saat itu. Pimpinan Riyadh pada saat itu yang bertugas menunggu atau mengawasi pasukan militer yang berjaga di Qasr al-Mislaq atau al-Mismaq, istana al-Mismaq. Mereka masuk dan naik memanjat rumah Hadza Ajlan bin Muhammad. Mereka pun berhasil masuk dengan cara memanjat dinding rumah Ajlan bin Muhammad. Dan saat itu pasukan yang tadi disiagakan oleh beliau di dekat kebun kurma dipanggil untuk segera ikut masuk juga. Ketika berada di dalam rumah Ajlan, ternyata mereka tidak mendapati Ajlan. Di mana Ajlan? Enggak ada. Hanya mendapati istrinya. Istrinya menyampaikan bahwa Ajlan malam ini tidak di rumah, namun tidur di istana. Istana Al-Mismaq. Ya, bersama pasukan militer penjaga yang ada di istana tersebut. Dan kapan dia kembali? Biasanya kembali setelah terbit matahari. Dia tidur di sana, baru pulang ke rumah setelah terbit matahari. Maka segera, ya, pasukan ini tadi, Abdul Aziz dan Muhammad bin Abdurrahman, segera bergerak ke arah istana Al-Mismaq. Begitu Al-Mismaq keluar atau Ajlan keluar dari istana, maka disergap oleh pasukan ini. Ya, disergaplah oleh pasukan ini dan dia berupaya untuk kembali. Namun para penjaga pintu istana berhasil dilumpuhkan juga oleh pasukan pimpinan Muhammad bin Abdul Aziz. Tak lama kemudian terbunuhlah Ajlan di tangan Abdullah bin Jalwi. Di tangan Abdullah bin Jalwi. Maka dengan terbunuhnya Ajlan, pasukan ini bergerak dengan cepat. Tak lama kemudian, ya, berujunglah dengan menyerahnya para penjaga di istana Al-Mismaq. Ya, dalam waktu yang sangat singkat, para tentara, ini tentara-tentara dari mana? Dari Al-Rashid, yang dia memang ditempatkan oleh Al-Rashid untuk menjaga Riyadh, bil khusus istana Al-Mismaq. Sehingga menyerah pasukan ini. Dengan menyerahnya pasukan ini, jatuhlah Riyadh ke tangan Abdul Aziz. Jatuhlah Riyadh ke tangan Abdul Aziz. Dan saat itulah, sejak saat itulah diumumkan bahwa annal hukma lillah thumma li Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Su'ud. Ya, bahwa hukum pemerintahan sekarang lillah, kemudian li Abdul Aziz bin Abdurrahman. Ya. Maka berhasillah beliau dalam waktu yang sangat singkat, proses yang cepat, ya, hanya membutuhkan kerja beberapa jam saja, jatuhlah kota Riyadh ke tangan beliau. Maka sejak saat itulah tonggak sejarah dimulai, tercatat pada tanggal 5 Syawal 1319 Hijriah, bertepatan dengan 15 Januari 1902 Masehi, tercatat sebagai asas dimulainya Ad-Daulah As-Saudiyah Ats-Tsalitsah. Dan tentu saja hal ini disambut luas oleh masyarakat Riyadh. Begitu pengumuman disampaikan bahwa sekarang yang berkuasa adalah Abdul Aziz bin Abdurrahman Ali Saud, penduduk kota Riyadh menyambut dan mereka pun bersegera berbaiat kepada Abdul Aziz bin Abdurrahman. Peristiwa tempur yang singkat ini tercatat dalam buku-buku sejarah sebagai amaliyah jari'ah wa muhkamah. Ya. Operasi tempur yang berani dan tepat, jitu. Ya, yaitu strategi tempur gerilya. Amal al-jari' al-mufaji'. Strategi tempur gerilya dan terbukti sangat-sangat efisien. Tidak efisien dari sisi tenaga, efisien dari sisi biaya, dan dari sisi hasil. Nah, demikian pula waktu. Waktu tidak memakan waktu yang lama. Dengan ini semua tidak memakan korban yang besar. Nah, bahkan nyaris tidak ada korban. Dan tidak lebih dari 5 pekan beliau di Riyadh, beliau membangun kembali benteng atau tembok benteng kota Riyadh. Sehingga dengan itu keamanan kota Riyadh kembali diwujudkan. Ya. Maka beliau pun segera mengirim berita kepada sang ayahanda, yaitu Al-Imam Abdurrahman. Namun berita ini beliau tidak ingin sekedar berita. Berita sekaligus meminta kiriman pasukan, ya, kiriman bala bantuan. Maka dikirimlah, ya, pasukan dengan dipimpin oleh saudaranya yang bernama Sa'ad. Sa'ad bin Abdurrahman bin Faisal. Berangkatlah pasukan ini dengan cepat dari Kuwait ke arah Riyadh. Dari Kuwait ke arah Riyadh. Maka berikutnya, tantangan berikutnya adalah beliau harus segera, ya, menyatukan kembali wilayah Najd dan wilayah-wilayah yang lainnya yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Ad-Daulah As-Saudiyah Al-Ula Wasaniyah. Dikembalikan semua. Ini pun tantangan yang sangat besar yang harus segera dilakukan oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdurrahman. Berita ini pun segera sampai kepada Al-Rashid. Perlu kita ketahui bahwa Al-Rashid sejak tahun 1315 telah berganti tangan dari Muhammad bin Abdullah bin Rashid ke tangan sepupunya yang bernama Abdul Aziz bin Mut'ab bin Rashid. Kepemimpinan ini sangat jauh berbeda. Muhammad bin Abdullah bin Rashid masih bisa dia melakukan pendekatan-pendekatan yang baik, ya, cara-cara yang melakukan cara-cara yang baik kepada penduduk Najd. Namun Abdul Aziz adalah pimpinan yang keras dan kasar. Ya, pimpinan yang keras, yang kasar, sehingga politiknya dikenal sebagai politik yang syiddah wal quwwah. Lebih pada politik tangan besi dan politik yang kasar atau keras. Maka hal ini sebagaimana yang lalu pula penyebutannya, benar-benar membuat penduduk Najd sangat-sangat simpatik kepada Ahlus Su'ud dan menantikan kedatangan mereka, serta membenci atau tidak suka kepada pemerintahan Ahlur Rasyid. Peristiwa ini segera sampai kepada Abdul Aziz Ahlur Rasyid bahwa Riyadh sudah dikuasai oleh Ahlus Su'ud dan Ahlus Su'ud sekarang sedang kembali memerintah di kota Riyadh. Nah. Namun sayang, ya bukan sayang, ya memang demikianlah kelengahan mereka, tidak segera melakukan tindakan cepat. Ya, dibiarkan kondisi yang ada. Ya, artinya tidak mengambil tindakan yang tepat atau cepat pada saat yang dibutuhkan. Sementara Al-Imam Abdul Aziz melihat secara global bahwa medan ada dua, Al-Janub, selatan, dan Shimal dan utara atau barat, utara dan atau barat. Maka sekarang beliau membagi mana yang beliau berkearah, mana pergerakan beliau dilakukan pertama kali. Maka beliau memilih ke arah selatan dengan dua alasan setidaknya. Yang pertama, selatan lebih jauh, relatif lebih jauh secara geografis dari pusat pemerintahan Ahlur Rasyid. Kita tahu ya tadi bahwa Najd semuanya, termasuk utara dan selatan, ya wilayah-wilayah selatan, Najran dan sebagainya, itu semua di bawah kekuasaan siapa? Ahlur Rasyid. Nah, Ahlus Su'ud di bawah pimpinan Al-Imam Abdul Aziz sekarang hendak mengembalikan itu semua. Ya. Nah, beliau melihat wilayah yang ada sekarang, imma dia di selatan Riyadh atau di utara Riyadh. Sementara Hail, ibu kota pemerintahan Ahlur Rasyid, berada di utara kota Riyadh. Sehingga dari sisi geografis, wilayah-wilayah selatan relatif lebih jauh dari pusat pemerintahan Ahlur Rasyid. Ya, sehingga pergerakan akan lebih mudah dibanding kalau ke arah utara. Karena dia lebih dekat. Ya, pergerakan lebih sulit. Kenapa? Karena akan lebih mudah dibendung oleh Ahlur Rasyid. Berbeda kalau ke arah selatan. Arah selatan lebih jauh. Ini alasan pertama. Alasan kedua, bahwa di wilayah selatan loyalitas penduduknya kepada Ahlus Su'ud lebih besar dibandingkan arah utara. Bahkan kita ingat peristiwa ya di masa pemerintahan Al-Imam Turki dan Al-Imam Faisal, wilayah selatan inilah yang lebih besar dukungannya, terkhusus tatkala Al-Imam Faisal terusir keluar dari Riyadh. Nah, siapa yang mendukung atau memberikan perlindungan kepada Ahlus Su'ud dan Ahlus Syaikh pada saat itu? Penduduk-penduduk wilayah selatan. Ya, maka inilah yang membuat atau menjadikan beliau untuk segera atau lebih mendulukan ke arah selatan. Dan beliau yakin, ya, dan dalam ini perhitungan beliau juga benar, bahwa apabila beliau bisa menundukkan atau menguasai wilayah selatan, maka ke arah wilayah utara pun lebih mudah. Maka dilakukanlah upaya itu, dan singkat cerita, ya, wilayah-wilayah itu pun mulai dari Al-Kharaj, Al-Aflaj, Al-Hariq, ya, dan wilayah-wilayah Bani Tamim itu akhirnya bisa bergabung kembali ke bawah kekuasaan Ad-Daulah As-Su'udiyah As-Saniyah. Sehingga pada saat itu wilayah beliau terbentang mulai dari Riyadh hingga Wadi Ad-Dawasir. Mulai dari Riyadh hingga Wadi Ad-Dawasir. Taib, mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.